Mitra Bisnis, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan, munculnya sejumlah undang-undang yang tumpang tindih disebabkan karena kegenitan para menteri. Mereka ingin sekali mengubah atau membuat undang-undang saat menjabat sebagai menteri demi membuktikan eksistensinya. Bahkan, kata Mahfud, ada sejumlah menteri yang cemas karena beranggapan bila tidak membuat undang-undang atau rancangan undang-undang, maka dia seakan-akan dicap sebagai menteri yang tidak bekerja. Kondisi ini diperparah dengan kualitas legislasi anggota DPR, sehingga akhirnya banyak gugatan judicial review yang masuk ke MK. Malah selama berdiri, Mahkamah Konstitusi sudah membatalkan 58 undang-undang yang pasal-pasalnya banyak bertentangan dan penuh dengan kompromi politik. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan mantan menteri dan juga mantan cawapres, Siswono Yudo Husodo. Pak Sis, bagaimana komentar Anda? Saya kurang sependapat ya dengan komentar Pak Ketua Mahkamah Konstitusi soal itu. Kalau kita lihat produk undang-undang yang dihasilkan oleh lembaga legislatif dan eksekutif bersama di Indonesia ini, kalau dibandingkan dengan Amerika, itu jauh sekali dalam jumlahnya. Jadi terus terang saja, saya melihat bahwa rendahnya kualitas dari produk perundang-undangan kita itu bukan karena menteri yang kesusu untuk membuat undang-undang. Jadi karena apa, Pak? Tapi memang telahan yang kurang mendalam dari semua pihak yang terkait di dalamnya, baik menterinya sendiri maupun legislatifnya. Tapi tidak kalah pentingnya bahwa setiap undang-undang itu selalu dibuatkan lebih dulu naskah akademiknya yang dibantu oleh berbagai universitas. Jadi ini harus menjadi introspeksi dari kita sekalian betapa lemahnya kita dalam membuat satu undang-undang sehingga beberapa undang-undang habis disahkan hanya beberapa tahun saja sudah harus diperbaiki. Beberapa undang-undang baru disahkan sudah harus dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan undang-undang yang dengan konstitusi. Beberapa undang-undang baru saja disahkan sudah berbenturan dengan undang-undang yang lain, menunjukkan bahwa kita belum mampu melihat secara komprehensif dalam menyusun satu undang-undang itu. Tidak komprehensif atau karena penuh kompromi politik, Pak? Ya, ada aspek kompromi politik yang seringkali mengalahkan kepentingan yang lebih mendasar, ya, itu ada. Saya tidak menutupi itu. Tetapi saya lebih condong untuk tidak mengarahkan ini pada menterinya, seperti yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Tapi ini kelemahan kita semua, juga DPR-nya, juga dalam menyusun undang-undangnya, juga berbagai tenaga ahli yang ikut menyusun dalam naskah akademiknya, staf daripada menteri yang barangkali juga larut di dalam berbagai kepentingan, dan lain-lain. Demikian Siswono Yudo Husodo, dan saya Rizal Andika.